mengusik hati yang lama terasa mati. Kehadiranmu, oh, bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum, tapi aku takut tenggelam. Saja berikan kesejukan pada diriku ini yang lama ditinggalkan.